Yeah, Bas Gila no revolution right here. Dian Storm, Fernando Color, Ever Salikara. Okay, let's go. Ada Weris ini. Oh, bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Irama di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, sungkum bakal garo ricat orang baking lagu suka-suka. Kalau sedot kangkung panas-panas orang baku goyang sampai puas. Nasi gori kelele dan sampai suam menelili kang goreng tawar beka jalan tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka orang di sini suka-suka. Potong bebe angsa masak di kuali. Mama dapat mangsa biar masih paling suka dapat anjing kecili. Ya, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecili gua. Maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. sini ada anjing kecil. Ada Weris ini. Dang, bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakal garo rica. Korang baking lagu suka-suka. Kalau serkan kong panas-panas. Korang baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam lele. Ikan goreng tawa beker tenang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Korang di sini suka-suka. Potong bebek angsa masak di kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Paling suka dapat anjing kecili. Yah, maknya ada Weris ini. Dang, bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecili gua. Kawan. maknya ada weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Senang, ada anjing kecil gua. anjing kecilik gua. Ada anjing kecil gua. Gilano Revolution right here. Dian Storm Arti Enango Color Epa Salikara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Irama di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakar garo rica, korang bikin lagu suka-suka. Kalau sorkan kong panas-panas, korang baku goyang sampai puas. Nasi gori kelele dan sampai suam melele. Kang goreng kalau beker, korang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, korang di sini suka-suka. Potong bebean sama sapi kuali, mama dapat mangsa biar masih apa anjing kecilik. Yah, maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecilik gua. maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Gilano Revolution right here. Dian Storm, Fernando Color, Eva Salicara. Okay, let's go. Maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Irama di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, sungkum bakar garo rica, korang baking lagu suka-suka. Kalau sayur kangkung panas-panas, korang baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan sampai semua menelit. Kang goreng tawar beka, korang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, korang di sini suka-suka. Potong bebe angsa, masak di kuali. Mama dapat mangsa, biar masih maknya ada Weris ini. Kum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. ada anjing kacilik gua. Senang, ada anjing kacilik gua. Basilano kembali lagi menghibur kita semua yang ada di sini. Jangan sensi badai kata mari, korang party biar sampai pagi. Yang penting aman, korang jaga suasana acara malam ini. Basilano malam ini, acilimu malam ini. Basilano malam ini. Maknya ada weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Basilano Revolution right here. Dian Store Enando Color Epa Salikara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Basilano kembali lagi menghibur kita semua yang ada di sini. Jangan sensi badai kata mari, korang party biar sampai pagi. Yang penting aman, korang jaga suasana acara malam ini. Basilano malam kita cilikmu malam ini. Basilano malam kita maknya ada weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakar garo rica, korang bikin lagu suka-suka. Kalo soyor kangkong panas-panas, korang baku goyang sampai puas. Nasi gori kelele dan santai suam menelilingkan.

irama di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakar garo di cat, orang baking lagu suka-suka. Kalau sayur kangkung panas-panas, orang baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam menele, ikan goreng tawar beca, orang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, orang di sini suka-suka. Potong bebek angsa, masak di kuali, mama dapat mangsa biar masih kecil. Tunggu-tunggu banget, jangan pakai batili. Mama paling suka dapat anjing kecil. Maknya ada Weris ini. Kung bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada Weris ini. Kung bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada Weris ini. Kung bagaimana dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Kung bagaimana dang?

musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, sungkung buat gara-gara rica, kurang baking lagu suka-suka. Kalau seluruh kangkung panas-panas, kurang baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam menele, ikan goreng tawa beca, kurang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, kurang di sini suka-suka. Potong bebe angsa, masak di kuali, mama dapat mangsa biar masih kecil. Jangan pakai bati, mama paling suka bapak anjing kacili. Yah, maknya ada Weris ini. Dang, bagaimana dang? Senang, ada anjing kacili gua. Ada Weris ini. Dang, bagaimana dang? Senang, ada anjing kacilik gua.